Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala as-sadisah. La yujizi'u ta'dilu 'alal ibhami min ghairi tasmiyatil mu'addal. Fa idza qala haddatsani thiqatu aw nahwu dzalika muqtasiran 'alaihi lam yuktafa bihi fi ma dzakarahu al-khatibul hafiz was-sayrafiyul faqih wa ghairuhuma. Khilafan liman iktafa bidzalik. وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جرح عنده أو بالإجماع فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا فإن كان القائل لذلك عالما ajza'a dhalika fi haqqi man yuwafiquhu fi madhhabihi ala makhtarahu ba'dul muhaqqiqin wa dhakara al-khatibul hafiz anna al-'alim idza qala kullu man rawaitu anhu fa huwa thiqatun wa illam usammihi thumma rawa 'amman lam yusammihi fa innahu yakunu muzakkiyan lahu ghayra anna la na'malu bi tazkiyatihi hadhihi wa hadza ala ma qaddamnahu wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Ini penjelasan yang keenam ya. Yaitu masalah ta'dil ala ibham. Ini mentazkiyah ya. Menta'dil seorang rawi tapi enggak disebut. Hi min ghairi tasmiyatil mu'addal. Alal ibham tafsirannya adalah min ghairi tasmiyatil mu'addal, tanpa disebut nama siapa yang ditakdil. Contohnya gimana? Kalau ada seorang mengatakan ya haddatsani tsiqah, telah menyampaikan berita kepadaku seseorang yang tsiqah. Enggak disebutkan namanya siapa ya? Au nahwu dzalik, atau yang semisal itu. Muqtasiran alaih, dia cukup dengan mengatakan begitu. Maka ini yang disebut dengan at-ta'dil alal ibham. At-ta'dil alal ibham ini la yujizi. Taib, lam yuktafa bih. Tidak cukup. Nah, sampai dia sebutkan siapa yang dia maksud. Nah, ini fima dzakarahul khatibul hafid. Seperti yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Hafid was-sayrafiyul faqih wa ghairuhuma. Nah. Wa ghairuhuma selainnya siapa? Disebutkan dalam hasyiah Ibnu Sabbag, seperti Ibnu Sabbag wal-Qaffal, Asy-Syashi, wal-Ruyani, wal-Mawardi, wa Abi Thayyib At-Tabari, wa Abi Ishaq Asy-Syirazi. Nah, itu yang lain. Dinukil oleh Az-Zarkasyi dalam Al-Bahrul Muhit. Nah, dari mereka semua itu. Bahwa ta'dil al-ibham la yujzi, la yakfi. Tidak cukup. Nah. Khilafan liman iktafa bidzalik. Beda dengan pihak yang merasa cukup dengan itu. Berarti ada yang mengatakan cukup. Las. Tapi yang dipilih oleh Ibnu Salah rahimahullah tidak cukup. Nah, mengapa tidak cukup? Wadzalik alasannya adalah li'annahu qad yakunu thiqatan 'inda. Bisa jadi rawi yang enggak dia sebut namanya itu memang thiqah menurut dia. Wa ghairuhu sedangkan menurut yang lain qad tala 'ala jarhi. Tahu tentang apa? Celanya rawi itu bima huwa jarihun 'inda yang itu apa? Merupakan suatu celah menurut dia, ya kan? Itu kalau fiqah nggak disebutkan namanya kan nggak subjektif, apa nggak objektif? Ya subjektif. Jadi nggak bisa, nggak cukup. Ya menurut kamu fiqah itu? Nah, au bil ijma atau rawi yang dia katakan thiqah itu ternyata apa? Majruh bil ijma. Yang dia mungkin enggak tahu. Enggak tahu ya. Jelas? Fayuhtaju ila an yusammiyahu hatta yurab. Sehingga perlu untuk disebutkan namanya. Sehingga bisa dikenal. Bal idrabu an tasmiyatihi, bahkan ketika dia menutupi namanya, enggak mau dia sebut namanya, itu muribun, sesuatu yang membuat keraguan. Yuqi'u fil qulubi fihi taraddud, yang membuat hati ini apa? Taraddud, ragu-ragu. Kenapa? Kalau memang dia thiqah menurut kamu, kenapa enggak sebut namanya? Nah, seakan-akan ada apa? Sesuatu yang ditutupi. Yes. Nah, dalam ilmu periwayatan itu enggak bisa. Nah, kalau kamu begitu ya jangan apa salahkan siapa-siapa kalau riwayatnya kamu apa riwayatnya kamu apa enggak bisa diterima. Karena ada sesuatu yang kamu tutup. Fa in kana al-qa'ilu li dzalika 'aliman. Sekarang bagaimana kalau yang mengatakan begitu orang alim? Imam Syafi'i, Imam Malik dalam Muwatta itu sering mengatakan begitu. Nah, jadi kalau seperti itu yang melakukan tindakan ini adalah orang yang dikenal alim, ajza'a dzalik, itu cukup fi haqqi man yuwafiqu fi madhhabi, bagi yang sepakat dengan dia dalam madhabnya, bahwasanya itu cukup. Ya bagi yang merasa cukup ya sudah cukup. Tapi ya bagi yang tidak sependapat ya enggak. Ya begitu kan. Nah. Ala makhtarahu ba'dul muhaqqiqin, sebagaimana yang dipilih oleh sebagian pentahqiq. Disebutkan dalam hasyiah nomor 1, qala muhaqqiqu syarh Suyuti, hakadha abhamahu ibn Salah. Nah, ya, Ibn Salah di sini juga menyebutkan secara mubham, enggak jelas siapa yang dimaksud. Qala as-Sakhawi, as-Sakhawi berkata, wala'allahu imamul haramin. Boleh jadi yang dimaukan ba'dul muhaqqiqin ini oleh Ibn Salah adalah imamul haramain. Bisa lihat kitab Fathul Mughith. Qultu, si pentahqiq berkata, bal aghlabu dhan, dugaan yang paling kuat, annahu ba'dul muhaqqiqin yang dia maksud adalah Ibn Sabbah. Lima sayati minan naqli anhu, karena akan datang penukilan dari dia. Wa huwa aqdamu wafatan min imamil haramain, dan Ibnu Sabbah ini wafatnya lebih dulu daripada Imam Al-Haramain. Nah, wa dzakara al-Khatib al-Hafiz anna al-'alim idza qala, dan al-Khatib al-Hafiz mengatakan seorang yang alim kalau mengatakan kullu man rawaitu anhu fa huwa thiqah, siapa saja orang yang saya meriwayatkan hadis darinya maka dia adalah thiqah. Wa illam sammi, walaupun saya enggak sebut namanya, dia sudah mengatakan begitu dari awalnya. Nah, kalau seperti ini, thumma rawa amman lam yusammi, kemudian setelahnya dia meriwayatkan dari orang yang tidak dia sebut namanya, fa innahu yakunu muzakkiyan lahu, maka tandanya dia mentazkiyahnya karena dia sudah sebutkan di awalnya. Ghairu anna, hanya saja kita la na'malu bi tazkiyatihi hadi, kita tidak amalkan tazkiyah. Nah, kenapa? Wa hadha ala ma qaddamna, ini sebagaimana yang telah kami sebutkan di awal. Ini seseorang tadi bisa jadi thiqah menurut dia tapi tidak thiqah menurut yang lainnya. Nah, dan juga kalau memang itu betul-betul thiqah dan dia yakin, kenapa enggak dia sebut nama? Dia tutupin namanya itu membuat tanda tanya. Ada sesuatu. Wallahu a'lam. Lanjut. Qala rahimahullahu taala as-sabi'ah. Idza rawal 'adlu an rajulin wa sammahu lam tuj'al riwayatuhu anhu ta'dilan minhu ta'dilan minhu lahu inda aktsaril ulama'i min ahlil hadisi wa ghairihim. Wa qala ba'du ahlil hadis wa ba'du ashabi syafi'i yuj'al dhalika ta'dilan minhu lahu li'anna dhalika yatadhammanu ta'dil. Wa sahihu huwa al-awwal li'annahu yajuzu ay yarwiya an ghairi adlin falam yatadhamman riwayatuhu anhu ta'dilahu. Wa hakadha naqul inna 'amalal 'alim aw futiyahu 'ala wafqi haditsin laisa hukman minhu bi sihhati dhalikal hadits. Wa kadzalika mukhalafatuhu lil haditsi laisat qadhan minhu fi sihhatihi wala fi rawihi. Wallahu a'lam. Penjelasan yang ketujuh adalah, kalau ada seorang yang adil meriwayatkan dari seseorang, dia sebut namanya, maka itu tidak apa, menjadikan riwayat dia dari orang itu sebagai ta'dil dari dia untuk orang itu, menurut kebanyakan ulama ahli hadis dan yang lainnya. Paham? Misalkan Imam Bukhari meriwayatkan dari seseorang, disebutkan namanya, apakah tandanya itu Imam Bukhari menta'dil orang itu? Jawabnya, tidak melazimkan begitu. Paham? Imam Muslim meriwayatkan dari seseorang, apakah tandanya itu menta'dil orang itu? Jawab, tidak. Kalau sekedar meriwayatkan dari dia. Nah, itu menurut kebanyakan ulama yang ahli hadis ataupun yang lainnya. Disebutkan dalam hasyiah nomor 5, wa bihi jazama al-Mawardi wa Ruyani wa Abdul Hasan ibn Qattan wa naqalahu al-Qadhi fi at-Taghrib 'an al-Jumhur wa qala innahu as-sahih. Ini yang dipastikan oleh al-Mawardi, al-Ruyani, Abdul Hasan ibn Qattan, dan al-Qadhi menukilnya dalam at-Taghrib dari jumhur. Dan beliau mengatakan itu yang betul. Jelas? Wa qala ba'du ahli hadis wa ba'du ashab Syafi'i. Sebagian ahli hadis dan sebagian ashab Syafi'i mengatakan yuj'alu dhalika ta'dilan minhu lahu. Kalau seseorang yang adil meriwayatkan dari seseorang, dia sebut namanya, itu dihukumi sebagai ta'dil dari orang adil tadi terhadap orang itu. Nah, li'anna dhalika yatadhammanu ta'dil, karena periwayatan itu mengandung apa? Makna ta'dil. Jelas? Dikatakan dalam hasyiah nomor 7, wa hadha madhhabul Hanafiyah. Ini madhhabnya Al-Hanafiyah wa ihda riwayatain an Ahmad, dan satu dari dua riwayat yang datang Imam Ahmad. Wa fi an-naqli an Syafi'i khilaf. Adapun penukilan dari Imam Syafi'i itu ada khilaf. Wa nasabahu Syirazi ila ba'dhi ashabi Syafi'i. Asy-Syirazi menisbatkan mazhab ini kepada sebagian ashab Syafi'i. Wa huwa ikhtiyar al-Amidi, dan ini yang dipilih oleh al-Amidi. Wa naqalahu al-Asnawi an Ibn al-Hajib. Al-Asnawi menukil mazhab ini dari Ibn al-Hajib. Terus menurut Ibn Salah apa? Was-sahihu wal-awwal. Yang sahih dalam masalah ini yang pertama. Paham? Artinya itu tidak melazimkan sebagai ta'dil. Alasannya apa? Li'annahu yajuzu an yarwi an ghairi adl. Karena bisa jadi dia menunjukkan dari orang yang enggak adil. Nah, falam yatadhamman riwayatuhu anhu ta'dila, sehingga riwayat dia dari orang itu tidak mengandung makna ta'dil. Wa hakadha naqul, juga kami katakan, idza 'amala al-'alim, sekarang masalah lainnya, ada orang alim mengamalkan, au futyahu, apa amalan seorang alim atau fatwa seorang alim, ala wafqi hadis, yang sesuai dengan suatu hadis. Amalan seorang alim ini mencocoki suatu hadis atau fatwanya, itu laisa hukman minhu bisihhati dzalikal hadis, itu tidak melazimkan apa, alim tadi atau mufti tadi menghukumi hadis itu sahih. Ini dengan lazimul qaul gitu ya, tidak. Kemudian disebut dalam hasyiah nomor 8, ta'aqqabahu al-Hafiz Ibnu Katsir. Pernyataan Ibnu Salah ini dikomentari oleh Ibnu Katsir rahimahullah, wa fi hadha nazar, apa yang dikatakan oleh Ibnu Salam ini perlu diperiksa kembali. Ini karena lam yakun fil bab ghairu dzalikal hadis au ta'arada lil ihtijaj bihi fi futyah au hukmi au istashhada bihi 'inda al 'amal bi muqtada. Karena bisa jadi apa dalam bab itu tidak ada selain hadis ini, atau dia berhujjah dengannya dalam fatwanya atau hukumnya, atau dia memperkuat dengan hadis itu ketika beramal dengan apa yang ditunjukkan dalam hadis. Nah, maka bisa jadi apa? Dia menganggap itu hadis. Bisa lihat ma'a syarh Ahmad Syakir dan hasyiah Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimah. Waraddahu tilmidhu Az-Zarkasyi fi nukatih. Tapi kritikan Ibnu Katsir ini dibantah oleh muridnya sendiri, Az-Zarkasyi, dalam nukatnya. Wa min thamma al-Iraqi fi at-taqyid. Dari situ al-Iraqi juga dalam at-taqyid. Faqal, beliau mengatakan wa fi hadzal nadhar nadhar. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ini juga perlu ditinjau kembali. Kenapa? Li'anna la yazamu min kauni dzalikal bab laisa fihi ghairu hadzal hadis alla yakuna thammata dalilun akhar min qiyas au ijma. Karena seandainya dalam bab itu tidak ada kecuali hadis ini, itu tidak tidak melazimkan di sana ada apa, tidak ada dalil lain. Kan dalil itu tidak hanya hadis ya. Bisa jadi qiyas yang dipakai atau ijma yang dipakai kebetulan sesuai dengan hadis itu. Wala yazamul mufti awil hakim ayat jami adilati. Dan seorang mufti atau hakim tidak mengharapkan dia sebutkan semua adilah dia. Bal wala ba'daha, bahkan tidak melazimkan dia untuk sebutkan sebagian dalil. Ini juga pentingnya, seorang mufti tidak diharuskan ya, dia sebutkan semua dalil atau bahkan sebagian dalil. Cukup dia fatwa saja sudah cukup. Nah, jelas. Wal'alla lahu dalilan akhar, bisa jadi dia punya dalil lain. Wasta'nasa bil haditsil warid fil bab, dan dia beristi'nas dengan hadis yang dalam bab itu walaupun enggak sahih. Jelas. Walubama kana al mufti aw al hakim yara al amal bil haditsi dhaif, bisa jadi juga mufti atau hakim itu berpandangan apa, beramal dengan hadis dhaif dalam masalah ini bisa. Jelas. Aw taqdimahu ala al qiyas, atau dia menganggap itu lebih didahulukan daripada qiyas. Kama taqaddama hikayatu dzalik an Abi Dawud, seperti yang sudah lewat hikayat itu dari Abi Dawud. Wa kadzalika mukhalafatuhu lil hadis, begitu pula seorang alim ketika menyelisih hadis, laisat qadhan minhu fi sihhati, itu bukan berarti apa hadis itu ada masalah dalam kesahihannya. Wala fi rawi, tidak pula melazimkan apa rawinya ada masalah. Jelas. Wallahu a'lam. Paham? Nah, itu dulu pelajarannya. Insyaallah yang lain kita sambung di lain kesempatan. Walhamdulillahirabbil alamin.